dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan syaitan amaratuhum an yushriku. Syaitan memerintahkan mereka untuk berbuat syirik. Artinya, seorang dai yang memberikan nasihat, maka hendaklah diawali, diutamakan dakwahnya adalah dakwah tauhid. Karena syaitan paling membenci tauhid dan paling menentang tauhid. Sudah disebutkan bahwa para anbiya dakwahnya sama, an'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah pada Allah dan jauhi taghut. Dan para anbiya seluruhnya memperingatkan dari syirik. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu. Berarti yang sebelum nabi, yaitu para anbiya. Apa yang diwahyukan? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, akan gugur seluruh amalmu. Dan ini yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW. Artinya walaupun amalannya persis seperti Rasulullah SAW, tetapi kalau dicampuri kesyirikan, maka niscaya akan gugur seluruh amalan-amalannya. Lain asyrakta anta, ya Nabi Allah dari Allah Taala, la yahbatanna 'amaluk, akan gugur seluruh amalanmu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ayat fi da'awati ar-rusul 'ala tafsil katsir. La yattasi' al-maqam li sardiha. Ayat-ayat tentang dakwah para rasul dan rincian-rinciannya sangat banyak. Tidak cukup tempat ini untuk menyebutkannya satu persatu. Amma da'watu khatimir rusuli, adapun dakwah nabi yang merupakan penutup para anbiya, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fama'lumah, maka itu sudah sama-sama kita ketahui. Dakwah beliau sejak awal ketika pertama berbicara menyampaikan dakwah adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Sufyan setelah masuk Islamnya, bahwa aku dulu ketika berdagang ke Syam ditanya oleh raja mereka, Raja Heraklius, siapa yang mengaku nabi di tempatmu? Bagaimana keadaannya? Apakah dia pernah berdusta? Sampai pertanyaan wa ila ma yad'u, ngajak apa dia? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur. Dan Abu Sufyan berkata, kalau saja aku tidak tahu kalau kedustaan itu adalah akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu itu akhlaknya para budak, aku malu untuk berdusta. Aku jawab dengan jujur. Qala, dia berkata, maksudnya Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Tauhid. Ma'lumatun, sudah sama-sama diketahui. Ma'lumatum lada man lahu adnal ilmami bidawatihi, sudah sama-sama diketahui bahkan oleh orang yang paling rendahnya dalam masalah dakwah, dalam masalah ilmu, dia tahu. Wasariyatu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqad dhalla 13 amman, dan sirriyahnya Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun. Fil ahdil makki, di zaman Mekah. Khana ibn a'azakumullah, dakwah sirriyah. La dakwah di rumahnya Arqam ibn Abi al-Arqam. Tidak dijaharkan terang-terangan di hadapan umum. Itu 13 tahun. Di Mekah. Yad'u ila hada tauhid. Silakan kumpulkan ayat-ayat Makkiyah. Apa isinya? Hampir semuanya berbicara tentang Allah dan berbicara tentang hari kiamat. mayoritasnya surat-surat Makkiyah adalah berbicara tentang tauhid, berbicara tentang asma wa sifat, berbicara tentang qanifna azakumullah, tentang itu, tentang konsekuensi tauhid dan hari kiamat. Aqidah. Adapun ahkam, hukum-hukum ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib ila akhirih, itu banyak turun di Madinah. Banyak turun di Madinah. Dan tentunya sirriyahnya adalah sirriyah yang sunniyah. Bukan sirriyah bid'iyah ikhwaniyah. Bukan dakwah sirriyah model ikhwanul muslimin. Bukan. Tetapi karena mereka sedikit waktu itu dan mereka takut dari musyrikin atau kekhawatiran dari musyrikin, maka mereka dalam keadaan tidak menjaharkan dakwahnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Walam tughradu shalah, ahammu ruknin ba'da tauhid. Belum diharuskan salat, padahal salat itu rukun yang terbesar setelah tauhid. Illa fi sanatil ashirah, kecuali pada tahun yang ke-10. Wasairu tashri'at wa minhal arkanul 'idham illa fil 'ahdil madani. Salat saja pada tahun yang ke-10 di Mekah baru turun kewajibannya. Adapun yang lainnya dari syariat-syariat bahkan yang idham, yang besar-besar, tidak diwajibkan illa fi ahdil madani, kecuali di zaman Madinah atau di fase Madinah, bukan di fase Mekah. Setelah hijrah beliau alaihi salatu wassalam, dan belum disyariatkan jihad di zaman Mekah illa fil ahdil madani, kecuali setelah hijrah ke Madinah baru turun ayat-ayat jihad. Adapun di Mekah setiap sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kita tidak lawan mereka? Aku berani, kami siap tempur dengan mereka. Selalu ayat yang turun adalah kufu aydiakum, tahan tangan-tangan kalian, sabar, tahan tangan-tangan kalian. Sampai ketika hijrah ke Madinah, baru kemudian turun ayat-ayat jihad. Menunjukkan apa? Menunjukkan pondasi yang dikukuhkan pertama kali sampai 13 tahun. Tauhid. Fit tauhid. Dalam memantapkan tauhid, tauhid, tauhid. Aqidah, aqidah, aqidah. Dan itu pun bukan berarti 13 tahun berhenti. Seperti dikatakan oleh hizbiyin, ikhwaniyin. Tidak. Setelah 13 tahun, turun ayat-ayat ahkam, selalu diingatkan dengan tauhid. Kerjakanlah ini, kerjakanlah itu. Ingat, Allah maha melihat, maha mendengar. Kerjakanlah, kerjakanlah itu. Ingat, niscaya kalian yaumul qiyamah akan mendapatkan balasan. Dikaitkan dengan aqidah, dikaitkan dengan asma dan sifat, dikaitkan dengan tauhid. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tidak berhenti dakwah tauhid sampai akan wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menutup kainnya ke wajahnya karena merasakan sakitnya, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya mati itu sakit, kata Nabi. Kemudian tidak sadarkan diri. Begitu tersadar kembali, apa yang diucapkan oleh beliau? La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan dari bahaya apa yang dilakukan oleh Yahudi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tauhid atau bukan tauhid? Tauhid. Khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai kiblat. Khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai berhala yang disembah. khawatir kuburannya akan dijadikan tempat ibadah. Maka Nabi menyatakan Yahudi dilaknat karena itu. La'anallahu al-Yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Memperingatkan agar ingat, pegang tauhid, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburanku sebagai watanan yu'bad. Jangan menjadi berhala yang disembah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula ketika disyariatkan jihad. Untuk apa? Untuk merebut kekuasaan Romawi dan Persia? Bukan. Untuk apa disyariatkan jihad? Kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah. Kata Allah, perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Dan din hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka mau berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Apa makna fitnah? Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, hatta yakun syirk billah, sampai tidak ada lagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta la ya'bud dunahu ahad, atau la yu'bad dunahu ahad, agar tidak lagi disembah selain Allah sesuatu apapun. Wa tadmahillu ibadat al-awthan, agar runtuh penyembahan berhala. Wal alihata wal andad, agar runtuh semua penyembahan-penyembahan berhala dan tuhan-tuhan yang mereka jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, semuanya diruntuhkan. Sehingga barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, yang artinya sudah Allah menangkan, sudah dikuasai muslimin, maka yang diperintahkan pertama kali adalah menghancurkan berhala-berhala. Diruntuhkan berhala dengan tongkat Rasulullah SAW. Sambil berkata, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran, maka sirnalah kebatilan. Diutus Mughirah bin Syu'bah, diutus Ali bin Abi Thalib, diutus Khalid bin Walid. Yang satu disuruh dengan pasukan kecilnya menghancurkan Latta, yang kedua Uzza, dan ketiga Manat. Yang menghancurkan Uzza pasukan Khalid bin Walid. Dan ketika dihancurkan, beliau menemui seorang wanita dalam keadaan tidak berpakaian, tetapi tertutup dengan kotoran dan lumpur tanah. Rambutnya terurai enggak karuan. Ketika dilaporkan, kata Nabi SAW, hiya al-Uzza, itu Uzzanya. Maka penggal oleh Khalid bin Walid. Faida, tiba-tiba dia menjadi seperti sepercik api. Selesai. Wassalam. Syaitan, jin. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata manusia dipermainkan oleh syaitan. Dipermainkan oleh jin. Wah, ini keramat, angker, ada keanehan-keanehan di sana. Ya, jin itu ada. Tetapi jin itu makhlukun. Makhluk seperti manusia. Jin bisa mati, manusia bisa mati. Jin juga makan, manusia juga makan. Dia makhluk, kita makhluk. Ngapain nyembah mereka? Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihancurkan Latta, Uzza dan Manat. Dihancurkan berhala-berhala. Itu perintah pertama setelah Fathu Mekah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena Allah katakan waqatiluhum hatta la yatakuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Wa takunul ibadah wa ta'ah lillahi wahdah. Maka jadilah ibadah hanya untuk Allah. Ketaatan hanya untuk Allah wahdahu sendirinya. Duna ghairihi minal asnami wal awzan. Tanpa yang lain dari berhala-berhala. Asnam berhala. Awzan berhala. Hanya saja awzan lebih a'am minal asnam. Lebih umum dari asnam. Artinya kullu sanamin awzan. Walaysa kullul awthani sanam. Namanya sanam mesti berhala. Namanya berhala belum tentu bentuknya sanam. Sanam itu patung-patung. Sedangkan awthan semua berhala. Kadang-kadang bentuknya hanya batu biasa, bukan patung. Maka itu awthan. Qala Qatadah hatta la yakuna syirkun. Tadi tafsir Ibnu Jarir menukil ucapan Qatadah. Berkata Qatadah, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi fitnah, ai tidak terjadi lagi syirik. Wasaqa asanidaha, wasanidahu bihadha tafsir, disebutkan oleh Ibnu Jarir sanad-sanadnya dari Qatadah dengan tafsir tersebut. Juga bukan hanya dari Qatadah, juga dari Mujahid wa Suddi wa Ibn Abbas wa Rabi' radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Semua menafsirkan fitnah adalah syirik. Fitnah adalah berhala. Fitnah adalah kekufuran. Wa minas sunnah. Di dalam hadis, di dalam sunnah, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Jabir Ibn Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu atau hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengikrarkan la ilaha illallah, maka mereka terlindungi dariku darahnya dan hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Adapun hisabnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, tahan pedang-pedang kalian. Tapi dia mungkin pura-pura, mungkin itu urusan Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tapi sepertinya dia enggak sungguh-sungguh. Urusan Allah, yang penting zahirnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim. Usamah radhiyallahu taala anhu, Usamah bin Zaid, padahal beliau dijuluki hibbu Rasulillah. Ibni hibbi Rasulillah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Usamah bin Zaid. Tapi ketika berperang kemudian seseorang ketika akan dibunuh menyatakan la ilaha illallah, dia berpikir ini paling takut dari pedangku saja, ditebas. Ketika terdengar oleh Rasulullah SAW berita ini, dipanggil Usama. Dan dikatakan aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Dalam riwayat Usama menjawab, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin melindungi dirinya dari pedangku. Afala syaqaqta batnahu? Apakah kau tidak robek dadanya, robek perutnya? Kamu lihat hatinya, apa dia mengatakan dari hatinya atau tidak? Maknanya, tahu dari mana? Qul inna a'udzubikumullahu kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW kalimat aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. sehingga Usamah radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengambil manfaat, mengambil faedah dari marahnya Rasulullah SAW, yaitu selamatnya beliau dalam fitnah Siffin, selamatnya beliau dalam fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Khonibna azakumullah, di antara yang selamat adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dan Usamah dan yang bersamanya sedikit. Mengapa selamat? Karena setiap diajak oleh kelompok yang sana, dia berkata, apakah aku akan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ketika diajak oleh pihak sini, juga sama jawabannya. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah aku akan membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lihat, selamat. Karena dia masih terngiang ucapan Rasulullah SAW, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ya laitahum yasma'una hadzal hadis. Duhai kiranya mereka, para pemuda-pemuda yang semangat, tetapi salah. Duhai kiranya mereka mendengar hadis ini. Jangan sembarangan menghalalkan darah kaum muslimin. Jangan sembarangan membunuh kaum muslimin, membuat teror-teror di tengah kaum muslimin. Tidakkah dia mendengar ucapan Rasulullah, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ikhwani fi din, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula oleh Ibn Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu. Tadi hatta yaqulu, dalam lafaz ini hatta yashhadu, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tentang la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah mempersaksikannya, maka terlindunglah mereka dariku hartanya dan nyawanya kecuali dengan haknya. Dengan haknya adalah kalau dia membunuh dengan sengaja maka dikisos misalnya. Kalau dia berzina dalam keadaan muhsan dirajam sampai mati. Ini haknya. Wa hisabuhum 'alallah. Yang tadi akhrajahu Muslimun fi iman, fi kitabil iman. Yang kedua akhrajahu Bukhari fi kitabil iman. Dua-duanya dimasukkan dalam kitabil iman. Walau ridu tatwil bisardil ahadith fi hadzal ma'na. Dan aku tidak ingin berpanjang-panjang untuk membawakan hadis-hadis yang semakna dengan ini. Sangat banyak. Illa anni urid, hanya saja aku menginginkan, an uakkida, aku ingin menegaskan lengkapnya risalah agama ini terhadap semua kebaikan, yang terutama tauhid. Wa tahdhiriha min kulli syarrin, dan memperingatkan dari segala kejelekan. Yang paling jeleknya syirik. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa asmaluha, dan risalah yang paling lengkap, wa awsa'uha, yang paling luas, wa a'maquha, yang paling dalam, adalah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Risalah yang sebelumnya tidak ada yang jelek. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya kadang mengharamkan atas Bani Israel perkara-perkara yang sesungguhnya Allah haramkan karena hukuman bagi Bani Israel. Allah tidak mengharamkan illa ma harrama Israilu ala nafsi. Baik. Karena mereka mengharamkan sesuatu yang mereka ingin haramkan, maka Allah katakan iya haram. Mereka terlilit dengan belenggu-belenggu yang berat. Yang seperti ini barakallahu fiikum, Allah mansuhkan, Allah batalkan di dalam Islam. seperti diharamkannya lemak, diharamkannya beberapa binatang-binatang yang berkuku, binatang ternak. Maka setelah datang Islam, dirubah. Adapun tauhid tidak berbeda dari sejak Nuh alaihi salam sampai nabi terakhir nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak berubah. Demikian pula berita-berita dari sejak Nuh alaihi salam sampai nabi terakhir, tidak ada perbedaan. Karena yang namanya berita, kalau berbeda berarti ada yang dusta. Astagfirullah. Wa para anbiya shadiqun. Para anbiya semuanya shadiqun amin. Inni nasihun amin. Semua terpercaya para anbiya. Maka kalau berita-berita tidak berbeda. Berita tentang hari kiamat sama. Berita tentang surga sama. Berita tentang neraka sama. Berita tentang kebangkitan sama. Berita tentang dajjal sama. Tidak ada nabi sebelumku kecuali mereka memperingatkan dari dajjal, akan datangnya dajjal. Sehingga jangan heran kalau mereka-mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani tahu tentang itu, tahu tentang surga, tahu tentang neraka, dan ucapannya hampir mirip ketika berbicara tentang surga. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hanya saja mereka kemudian menyelisihi nabi-nabi mereka dan mereka menambah, mengurangi, merubah ila akhirih. Maka rusaklah agama mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti yang paling lengkap, yang paling sempurna adalah risalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah risalah terakhir yang menutup seluruh risalah-risalah sebelumnya. Dan kemudian berlaku untuk seluruh manusia. Ila akhirid dahr. Sampai akhir masa. وَمَا هَذَا الشُّمُولُ وَالسَّعَةُ فَإِنَ التَّرْتِيبُ وَالْبِدْءِ بِالْأَهَمِّ وَاضِحُ. Bersama dengan luasnya agama ini, bersama dengan lengkapnya agama ini, tetapi tertib fil bid'i, susunan apa dulu yang harus dimulai, wadih, sangat jelas. Al-bid'i bil ahammi fal aham, memulai sesuatu dengan yang paling penting, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Wahada wadih, dan itu sangat jelas. Kullal wuduh, dengan sejelas-jelasnya. Ar-risalat jami'an, dalam semua risalah. Fir-risalat jami'an, dalam semua risalah. Wa fi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga dalam risalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kama al-mahna ila dhalika fi masalaf, sebagaimana sudah kita singgung pada apa yang telah lewat. Al-mahna dari lamhah. Lamhah mukhtasarah, artinya kita singgung sedikit. Sebagaimana sudah kita singgung sebelumnya, fi masalah pada apa yang telah lewat. Wa mimma yu'akkid qasdat tertib, dan untuk menegaskan perlunya tertib, perlunya tahapan, mana yang lebih dulu, mana yang lebih penting, adalah taujih. Di antara yang mendukung hal tersebut adalah arahan Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia, sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika akan diutus ke Yaman. Rasulullah SAW menyatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitab, wal yaj'al awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali kamu ajak mereka untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang qat'i, wa qat'iyyu tsubut, wa qat'iyyu dilalah. Qat'iyyu tsubut karena hadis ini akhrajahu sahihain, atau akhrajahu syaikhain, akhrajahu syaikhan fi sahihain, diriwayatkan oleh dua syaikh dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Maka jelas tsubutnya qat'i. Maknanya juga sangat jelas dengan kalimat falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Dalam riwayat falyaj'al awwala ma tad'uuhum ilaihi. Jadikanlah awal pertama kamu ajak mereka adalah syahadat an la ilaha illallah atau an yuwahhidullah. Ajak mereka untuk mengesakan Allah. Baru kemudian Rasulullah SAW menyatakan wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, maka ajari mereka salat. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah salat, maka beritahu mereka hendaklah diambil zakat dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Setelah itu hati-hati dari harta-harta berharga mereka. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah dari doanya orang yang terdolimi. Karena laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena enggak ada halangan, enggak ada penghalang antara Allah dengan doa tersebut, antara doa tersebut dengan Allah enggak ada penghalang. Langsung diterima oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghindari da'watal madlum? Bagaimana menghindari doanya orang yang terdolimi? Caranya dengan jangan mendolimi siapapun. Sehingga enggak ada orang yang kemudian dendam dan mendoakan dengan doa jelek dan dikabulkan. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Dan subhanallah, saya dapatkan dari beberapa ulama termasuk Syaikhul Utsaimin rahimahullah bahwa ini termasuk pula kah orang itu kafir. Masa orang kafir dikabulkan doanya di dunia? Di akhirat mereka sudah jelas. Masiruhum ilan nar. Tempat mereka dalam neraka. Tetapi ketika dia terdolimi, kemudian dia berkata, semoga orang ini terkena begini, terkena begitu. Terkena betul. Ikhwan ibn a'azakullah, silakan merujuk kepada kitab mereka para ulama. Sehingga jangan mendolimi manusia, muslim ataupun kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, perangi mereka-mereka yang memerangi, kata Allah. Qatilul ladina yuqatilunakum. Wala ta'tadu. Perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian. Orang yang tidak memerangi tiba-tiba dibunuh. Salah apa? Zalim. Itu pun masih ada kalimat terakhirnya. Wala ta'tadu. Dan jangan melampaui batas. Perangilah orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Wa hadis Buraidah ibn al-Husayb wa Nu'man ibn Muqrin radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin aw jaysin awsahu bitaqwallah. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah, sebelum kita masuk ke sini kasih catatan sedikit pada yang tadi, bahwasanya kalaupun Rasulullah SAW pernah memerangi satu kaum dalam keadaan mereka tidak memerangi, tetapi orang-orang tersebut, desa tersebut adalah kafir harbi yang mendukung orang-orang kafir memerangi muslimin. Jadi bukan berarti kok enggak diperangi, enggak berperang kok diperangi. Namanya aghar. Dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah SAW, idza aghara. Apa aghar? Menyerang dengan tiba-tiba kepada satu desa. Maka beliau akan datang di malam hari menjelang subuh. Ketika subuh ditunggu. Kalau terdengar azan, tidak jadi. Berarti ada muslimin di sana. Berarti masih banyak muslimin di sana. Kalau tidak terdengar azan, aghara alaihim. Maka diserang oleh Rasulullah SAW. Karena sudah diketahui desa tersebut adalah grupnya orang-orang kafir harbi. Adapun kafir-kafir Yahudi yang di Madinah tidak diganggu selama mereka tidak melanggar. Tapi setelah mereka melanggar shalah, sebagian Yahudi diusir, sebagian Yahudi Bani Quraidah dibantai, dibunuh mereka. Enam ila akhirih. Dan itu adil. Yang zalim adalah kalau mereka tidak melanggar, mereka tidak mengganggu, mereka tidak memerangi, kemudian tiba-tiba dizalimi. Kembali kepada kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setiap mengutus utusan atau mengirim pasukan perang, maka mesti diberi nasihat atau diberi pesan-pesan. Apa pesan-pesannya? Awsahu bitaqwallah fi khassati nafsih. Pertama, diingatkan untuk bertakwa pada Allah. Pada pribadinya, si pemimpin tadi. Engkau hendaklah bertakwa pada Allah. Wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Dan juga berpesan kepada pasukannya. Daripada pimpinannya secara khusus, kamu harus takwa Allah. Memimpin mereka dengan takwa. Baru kemudian seluruh pasukannya diperingatkan. Wa fihi amruhu bidawatihim ila thalath hisal. Dan juga didapati dalam hadis ini faedah lain, yaitu hendaklah mereka diajak pada tiga perkara. Karena hadis itu panjang, di antaranya Rasulullah SAW menyatakan hendaklah kau ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka hendaklah mereka tunduk pada kaum muslimin dan membayar jizyah, upeti. Kalau tidak mau juga, perangi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Fa in abau fal jizyah, pertama diajak Islam. Wa in abau, kalau mereka menolak, maka mereka membayar jizyah. Fa in abau, kalau menolak juga, fal qital, maka berarti mereka memilih perang. Fattertib wadih, maka susunannya sangat jelas. Wa qa'idatun mustamirah, dan itu kaidah yang terus menerus. Fi siratihi wa wasayahu, pada perjalanan beliau alaihi salatu wassalam, dan pada wasiat-wasiat beliau alaihi salatu wassalam kepada para da'i, para utusan-utusan, wa umara'ul juyush, dan juga para pimpinan-pimpinan pasukan. Wasiat Rasulullah SAW kepada pasukan-pasukan kecilnya yang diutus ke sana, diutus kemari, selalu diperingatkan dengan taqwa Allah. Diperingatkan dengan tauhid. Wa da'awatil mujaddidin wal muslihin sa'at ala hadal manhaj. Dan semua para ulama, para mujaddid, sepanjang masa, mereka juga dalam keadaan memakai susunan tertib yang demikian. Mesti diawali dengan tauhid. Hadzal manhajul azim, ini manhaj yang sangat mulia, yang hakim, sangat hikmah, sangat bijak. Contohnya para mujaddidin, seperti dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa talamidihi, dan murid-muridnya, wa da'wat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab juga sama, memulai dengan tauhid, dan juga murid-muridnya, wa da'watu Sanani wa Syaukani, dakwahnya Imam Syaukani, Imam Sanani juga sama, mulai dengan tauhid. Wa da'wa ulama sunnah wal hadith, dan dakwahnya para ulama ahli sunnah ahlul hadith, selalu memulainya dengan tauhid. Fil Hindi wa Pakistan, di India, di Pakistan, di Mesir, di Syam, dan lain-lainnya. Walam yakhruj an hadzal manhaj illa man jahilahu, tidak ada yang keluar dari prinsip ini, dari manhaj ini, kecuali orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang pentingnya tauhid, atau orang-orang yang ghalaba alaihi tijahun akhar, kecuali orang-orang yang memang punya pikiran lain dan punya arah-arah lain. Ini bukan ahlu sunnah. Apakah siasi? Ternyata tujuannya politik. Ya tentunya dakwahnya bukan tauhid. Bahkan berkata, jangan mengajarkan tauhid, nanti mereka berpecah belah, gak bisa bersatu. Kalau gitu sunnah bid'ah. Jangan, jangan sunnah bid'ah, nanti mereka akan berpecah belah, tidak mau ikut kita. Jadi gimana? Ya kita katakan saja pada mereka bahwa tahlilan yes, korupsi no. Khonifna na'azakumullah. Kenapa? Korupsi no. Bid'ah yes. Karena kalau korupsi sepakat semua. Tetapi yang ini, wah bahaya. Kalau bilang ini bid'ah, nanti partai kita kalah. Siasi. Itijahu siasi. Tujuannya adalah siasi. Wa kullu hizbi, semua hizbi, maka cara berpikirnya, pemikirannya siasi. Semua hizbi. Dalam bentuk apapun. Apakah ikhwani, sururi, segala macam mutalawin, makir, semua begitu. Mengapa? Karena mereka yang dipentingkan adalah jam'un nas, mengumpulkan manusia. Walaupun berbeda-beda, walaupun begini dan begitu, yang penting kumpul. Yang penting kumpul. Bid'ah enggak bid'ah, syirik enggak syirik, pokoknya kumpul. Wa imma sufi atau ittijah tasawuf. Wa imma huma ma'an atau kedua-duanya sekaligus. Sudah sufi siasi. Sudah politikus sufi, sudah sufi politikus lagi. Fal wajib ala warithil anbiya haqqan iltizamu hadzal manhaj. Maka yang wajib bagi para pewaris-pewaris Nabi, bagi para da'i, bagi para ustaz, bagi para kiai, hendaklah berpegang dengan manhaj ini. Wala yajuzu lahum mukhalafatuhu, dan jangan menyelisihi manhaj ini. Syar'an wala aqlan, tidak boleh menyelisihinya secara syar'i juga secara akal. Apa ayatnya tadi? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau syirik akan gugur seluruh amalanmu. Baik. Ini ucapan Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik akan gugur semua amalanmu. Amalan Nabi loh ini. Kalau engkau wahai Nabi berbuat syirik akan gugur amalanmu. Berarti kalaupun engkau berbicara sunnah seluruhnya lengkap, kemudian berbuat syirik, gugur semuanya. Isil faedah. Apa faedahnya kalau gitu? Berarti ini penting sekali. Na'am aqlan. Syara'an sudah dibahas dalil-dalilnya. Dalil tadi menunjukkan secara syari'i ini harus diutamakan. Secara aqlan. Bahaya sekali. Kalau sampai tauhidnya rusak, gugur semua amalan-amalan. Kamu mempelajari sampai rinci masalah fikih. Sampai juz'iyatnya, sampai segala macam rinciannya dibahas detail persis seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini tidak dibahas. Terjerumus dia dalam kesyirikan. Apa jadinya? Hal tufid, apakah bermanfaat ini tadi? Tidak bermanfaat semuanya. La yahbatanna amaluk, akan gugur seluruh amalan-amalanmu. Maka lihatlah mereka para ulama, para imam, imam ahlu sunnah sepanjang masa selalu mementingkan tauhid. Maka barakallahu fikum. Manhaj ini tidak boleh diselisihi secara syara'an wala aqlan. Karena beberapa poin-poin ini, beberapa alasan. Kita hitung satu-satu. Awalan, yang pertama. Annahu huwal manhaj alladhi irtadahu Allah lijami'ir rusul wal anbiya. Pertama, karena itu manhaj yang diridhoi oleh Allah untuk para anbiya. Fasaru alaihi fi da'awatihim, maka mereka berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diikuti umat-umatnya min awwalihim ila khatimihim, dari awal mereka sampai akhir mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal khuruj anhu munabadatun li amrin syara'ahu Allah. Berarti kalau kita keluar dari manhaj ini, berarti kita membuang apa yang Allah syariatkan kepada seluruh para anbiya dan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa nafadahu rusuluhu, yang diterapkan oleh para rasulnya. Wa fihi istidrak 'ala Allah wa 'ala rusulih, yang berarti engkau protes kepada Allah dan para rasul. Atau engkau istidrak, istidrak itu menganggap salah. Harusnya jangan ini dulu. Tauhid gampang. Artinya engkau bukan mengkritik kami. Engkau mengkritik Allah Subhanahu wa taala dan mengkritik seluruh para rasul. Astagfirullah. Orang yang terlalu sombong. Wa kutubihi, bahkan berarti mengkritik kitab-kitabnya. Wa ta'ana fi ilmillah, yang berarti juga mencerca ilmu Allah dan hikmah Allah. Min haitsu la yasy'urun. Ini pertama. Apa ringkasnya? Barangkali yang ingin nyatat. Catat. Alasan pertama, karena itu manhaj yang diridhoi oleh Allah untuk para anbiya. Titik. Yang kedua. Alasan kedua, annal anbiya iltazamuhu wa tabbaquhu mimma yadullu dalalatan wadihah annahu laisa min mayadinil ijtihad. Alasan kedua, bahwa para nabi, para rasul, semuanya berpegang dengan manhaj ini dan semuanya menerapkan manhaj ini. Yang menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwa perkara ini bukan perkara ijtihad. Baik. Apa alasan kedua berarti ringkasnya? Alasan kedua, bahwa perkara ini bukan perkara ijtihad, tapi perkara yang sifatnya tauqifi. Tauqifiyah. Maksudnya, itu sudah baku. Sudah baku dari Rasulullah SAW. Dan dari para anbiya. Semua para nabi saja menerapkan. Semua dakwah mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Semua dakwah mereka, ibudullaha wa ati'un. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, bukan satu ayat, bukan dua ayat. Sekian ayat, lafadznya sama. Hanya nabi-nabinya yang berbeda. Hanya nabi-nabinya yang berbeda, tapi kata-katanya Allah sebutkan dengan sama. Fattakullaha wa ati'un. Fattakullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Semua nabi berkata begitu. Bertakwanya kepada Allah, ikuti aku. Maka ini perkara baku, bukan perkara ijtihad. Jangan berkata, tapi menurut saya lebih baik ini, tapi menurut saya ini dulu, jangan itu. Menurut saya itu dulu, dan menurut ini jangan dibahas dengan ijtihadmu. Karena ini perkara tauqifi. Perkara baku yang gak bisa di situ ijtihad seseorang. Baik. Yang ketiga. Anallaha qad awjaba ala rasulina al-karim alladhi furidha alayna ittiba'uhu an yaqtadi bihim. Alasan ketiga, bahwa Allah telah mewajibkan atas rasulnya yang mulia, yang kita diwajibkan untuk mengikuti mereka, meneladani mereka, wa yasluk manhajahum, dan disuruh untuk mengikuti manhaj mereka. Faqala ba'da an dzakara 18 rasulan, setelah Allah menyebutkan 18 rasulnya dalam ayat sebelumnya, Allah katakan dengan kalimat ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Nah, merekalah yang Allah berikan hidayah. Fabihudahu muqtadih. Mereka lah yang Allah beri hidayah, maka dengan hidayah mereka ikutilah. Bihudahum iqtadi. Iqtadi dari kata qudwah, teladan. Fabihudahum iqtadi, maka dengan petunjuk mereka ikutilah. Wa qad iqtada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bihim fil bid'i bit tauhid. Dan Nabi meneladani para anbiya sebelumnya, yaitu memulai dakwahnya dengan tauhid. Mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Qala wa akkada dhalika haqqa ta'kid bihtimamin syadid, dan ditegaskan oleh Nabi dengan ihtimam mementingkan tauhid ini terus menerus. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Berarti apa kesimpulan yang ketiga? Bahwa Allah sudah memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj mereka. Mau apa lagi? Mau beralasan apa lagi? Kita disuruh untuk mengikuti mereka, dalam bimbingan mereka. Dan ini bimbingan mereka memulai dengan tauhid. Rabi'an, yang keempat. Walamma kanat da'watuhum fi akmali suwariha tatajalla fi da'watin atau fi da'wati khalilillah Ibrahim. Dan ketika dakwah mereka di dalam sesempurna-sempurna gambaran tampak di dalam dakwahnya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, abul anbiya, bapak para nabi, wa qudwatuhum, dan qudwahnya para anbiya, zadallahu al-amra ta'kidan, maka Allah menambah lagi penegasan. Diperintahkan kepada nabi kita sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bittiba'i manhajihi, untuk mengikuti manhaj Ibrahim alaihi salam. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian diwahyukan kepadamu agar ikutilah milahnya Ibrahim. Apa milahnya Ibrahim? Tauhid. Hanifan, yang lurus, yang cenderung pada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk musyrikin. Ikhwani fid din a'azakumullah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berkeinginan kalau engkau mau bermudahanah dengan mereka, mereka pun akan bermudahanah kepadamu. Ma hadhil mudahanah? Apa yang namanya mudahanah? Mudahanah itu ngalah, mengorbankan agama. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang diharapkan oleh musyrikin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Diutus seorang yang tangkas, yang cakap, yang pandai berpidato, diutus kepada Abu Talib untuk disampaikan pada ponakannya, aku adalah utusan dari seluruh tokoh-tokoh Quraisy, fulan ibni fulan, fulan ibni fulan, fulan ibni fulan, untuk menyampaikan tawaran yang terbaik. Bagaimana kalau kita bersatu? Tahun ini Muhammad beribadah dengan apa yang kami sembah. Tahun depan kami akan menyembah apa yang dia sembah. Adil, bijak, dengan bahasa-bahasa yang dipoles seakan-akan bijak. Tapi ketika disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh pamannya, maka Allah SWT menjawab dengan ayat yang turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, ila akhiril ayat. Katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Perhatikan lafadznya. Yang pertama, saya tidak akan beribadah. Tetapi yang kedua, kalian bukan penyembah. Mengapa demikian? Kata para mufassir rahimahumullah, karena kalaupun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini misalnya dengan rencana tahun depan nyembah berhala lagi, apakah itu nyembah Allah? Bukan. Orang kafir, Yahudi atau Nasrani, datang ikut sholat bersama kalian hari raya sebagai toleransi, apakah dia beribadah pada Allah? Tidak. Tidak ada niat dalam hati sebagai ibadah pada Allah. Dan hatinya masih tetap berkata, nanti saya akan kembali lagi ke agama saya dan saya akan menyembah selain Allah. Maka apa yang dilakukan tadi bukan beribadah pada Allah. Maka dikatakan, wala antum abiduna ma a'bud. Tidak berkata kalian tidak akan menyembah, bukan. Mungkin mereka akan menjawab, kami akan menyembah. Bukan masalah mau atau tidak mau. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Karena kalian tidak mau menerima agama tauhid. Masih menerima agama syirik. Agama berhalaisme, Tuhan banyak. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Itu jawabannya. Maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak mau mudahanah. Diutus lagi pada kesempatan kesekian. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu. Baik. Wahai Abu Talib, sampaikan pada ponakanmu. Bolehlah dia dakwah, silakan. Ucapkan apa yang dia ucapkan, terserah. Yang penting satu, jangan cerca berhala-berhala kami. Apakah diterima? Sama. Ditolak. Tidak diterima. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijawab dengan ayat-ayat yang menerangkan bahwa berhala mereka tidak berbicara. Berhala mereka tidak berzikir. Berhala mereka la ya'qilun wa la yasma'un. Berhala mereka tidak bisa yastajib, enggak bisa mengabulkan doa. Walaupun ini adalah hak, tetapi bagi mereka itu cercaan. Kita menyampaikan kenyataan. Innahum atau innaha la tantiq, tidak berbicara. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menghancurkan berhala-berhala mereka berkata kepada mereka, tanyakan sama yang besar ini. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Ibrahim, tanyakan sama yang besar ini. Tampaknya dikalungkan yang besar ini. Tanyakan. Faraja'u ila anfusihim. Apa maknanya raja'u ila anfusihim? Mereka kembali pada diri mereka sendiri. Iya ya. Oh, berhala yang gede ini enggak bela, diam saja, enggak bantu, enggak ngomong siapa yang hancurin. Tidak pula membela ketika yang kecil-kecilnya dihancurin. Mulai sadar mereka seharusnya. Tetapi masih kalah dengan ta'assubnya. Maka mereka menjawab, sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sampai kalimat la'uharrikannahu, aku akan bakar dia. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang keempat, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim, yaitu tauhid. Disuruh untuk mencontoh Ibrahim, yaitu dakwahnya dakwah tauhid. Wa zadallahu ta'ala al-amr ta'kidan aydan. Demikian pula Allah tambahkan penegasan kembali. Maka Allah perintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Umat Islam pun disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Katakan sadaqallah. Katakan maha benar Allah. Dan ikutilah milahnya Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, tauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Dari mana Ustaz tafsirkan tauhid milah Ibrahim itu? Karena kalimatnya wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk golongan musyrikin, enggak pakai basa-basi. Dalam rangka dakwah, dalam rangka ini kita harus ya mudahanah lah. Ngalah sebentar untuk menang, masa enggak boleh? Ngalah dulu. Begini dulu di pura. Untuk menghormati mereka supaya mereka dekat dengan Islam. Di sana mereka mulai sampai bergabung dengan judul, saya lupa judulnya apa. Pokoknya terjemahannya dai-dai muda agama-agama. Di Bali. Dan termasuk ada orang yang dari kita hengkang ke mereka ikut. Masyaallah, kumpul Buddha, Hindu, Kristen, apalagi para dai-dai mudanya bikin klub. Masyaallah. Astagfirullah. Ajib. Bukan lagi mudahana dengan ahlul dalal dan ahlul bidah, mudahana dengan kufar. Ikhwan fillah na'azakumullah, cukup toleransi kaum muslimin untuk tidak mengganggu mereka. Cukup toleransi kaum muslimin untuk tidak memaksa mereka. Cukup toleransi kaum muslimin menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Itu sudah cukup sekali, sudah sangat hebatnya. Padahal hati kita kayak disayat-sayat ketika kalian berkata bahwa Allah memiliki anak. Wallahi, wallahi, wallahi. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Langit hampir pecah, gunung hampir runtuh, bumi hampir terbelah ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Astagfirullah. Kita masih sabar. Enggak tak sembelih satu-satu. Masih sabar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Itu cukup. Kalau tidak dikatakan sudah berlebih. Membiarkan orang yang tiap hari di gerejanya mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Mencaci maki Allah, dikatakan tukang bapak, tuan anak. Maka toleransi kita adalah lakum dinukum waliyadin, itu agama kalian, kami agama kami. Sudah. Selesai. Kami akan mengajak orang yang mau. Kalau kalian tidak mau, urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ahlu sunnah. Masya Allah, kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kok bisanya mengatakan dengan berbagai macam ucapan mudahana. Dari dulu mereka menginginkan waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka berkeinginan kalau engkau wahai Rasul mau berbasa-basi dengan mereka, bermudahana dengan mereka, maka niscaya mereka pun akan bermudahana dengan kamu. Kata Allah, jangan. Jangan. Jangan turuti kemauan mereka. Maka ayat yang turun adalah lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi kita insyaAllah. Waqala. Idan. Fal ummatul islamiyyatu ma'muratun bittiba'i millatihi. Kalau begitu. Berarti umat Islam disuruh untuk mengikuti agama millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bukan musyrikin, tidak termasuk golongan musyrikin, tidak ikut bersama musyrikin. Apa ucapan Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya yang musyrikin? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata Ibrahim kepada kaumnya, kepada musyrikin, sungguh kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri. Telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sampai kalian mau beribadah kepada Allah saja. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini agama kita. Ini agama tauhid. Fakama la yajuzu mukhalafata millatihi, la yajuzu mukhalafata manhajihi. Sebagaimana kita tidak boleh menyelisihi millah beliau, maka kita pula tidak boleh untuk menyelisihi manhaj beliau. Alaihi salam. Yaitu memulai dakwah dengan tauhid. Wa hadmi syirki, dan menghancurkan kesyirikan-kesyirikan. Wa rasailihi wa madahirihi, dan juga risalah-risalahnya dan juga monumen-monumennya. Yang kelima. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang muhkamat, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kalau kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih baik buat kamu dan lebih baik akibatnya. Faidha raja'na ilal Qur'an. Baik, apa kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas? Ini alasan kelima. Alasan kelima untuk menunjukkan bahwa kita harus memegang manhaj tertib syar'i, yaitu mengutamakan tauhid di atas semua yang lainnya. Alasan kelima, kalau kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kembalikan kepada Allah dalam Al-Quran, kembalikan kepada Rasul dalam Sunnah. Kembali yang kita baca ayat-ayat tadi lagi. Qatiluhum hatta la takuna fitnah, ay la takuna syirik. Atau ucapan Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Atau ucapan Nabi, falyaj'al awwalu ma tad'uuhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah. Atau awwalu ma taj'al awwal ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Kembali pada itu. Farujuhu ilallahi wal rasul. Ini berikhtilaf. Kata yang satu, kita ini lo perbaiki umat Islam ini dari keterpurukannya dengan memperbaiki akhlak. Betul, akhlak harus diperbaiki. Kata yang kelompok kedua, kita harus memperbaiki dari sisi ekonomi. Umat Islam harus kaya. Kok harus kaya? Iya, supaya bisa mengeluarkan zakat. Supaya tidak miskin. Kalau miskin itu gampang dirampas oleh Nasrani. Dikasih supermi, masuk Kristen. Jadi kita harus membantu mereka mengangkat kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga lagi mengatakan, bukan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kekuasaan. Coba kalau kekuasaannya tangan kita, kita akan islamkan seluruh bangsa. Kita ajarkan mereka tauhid ila akhir. Kuasa dulu kita rebut. Ikhtalafu. Berselisih mereka. Manusia ini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang ini duluan, ini dulu, ini dulu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bagaimana kita katakan pada mereka? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasul. Ketika dibaca dalam Quran dan Sunnah, yang paling dipentingkan dalam agama adalah tauhid. Ucapan Rasulullah pertama kali tauhid. Ucapan Nabi Ibrahim pertama kali tauhid. Ucapan Nabi Nuh alaihi salam pertama kali beribadah kepada Allah dan ikutilah aku. Ucapan Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib menyatakan wattaqullah wa atiun. Bertakwalah pada Allah dan ikutilah aku. Sama. Semua memulai dengan tauhid dan pertikaian mereka dengan kaumnya dalam masalah tauhid. Dan pertikaian Rasulullah SAW dengan musyrikin bukan rebutan kekuasaan. Tetapi pertikaiannya adalah masalah tauhid. Ikhwani fi din, a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza raja'na ila al-Qur'ani wajadna anna Rasulullah jami'an salawatullahi wa salamuhu alaihim awwal ma yabda'un bid'awati ilaihi wat tauhid. Kalau kita merujuk pada Quran, kita dapati bukan hanya satu rasul, tapi Rasulullah, seluruh para rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim, awal apa yang mereka dakwahkan adalah tauhid. Dan awal syai' yang mereka larang adalah kesyirikan. Wa wajadna anna Allah qad amarana bittiba'ihim. Dan kita dapati pula dalam ayat dan hadis perintah Allah kepada kita agar kita mengikuti para rasul. Wa suluka manhajihim. Disuruh kita untuk menjalani manhaj mereka. Wa idza raja'na ila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kalau kita merujuk kepada Rasulullah, Rasul kita alaihi salatu wassalam, kita dapati bahwa dakwah beliau juga dimulai dengan tauhid. Sebagaimana riwayat Bukhari tadi dari Abu Sufyan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa muharabata syirik, dan memerangi kesyirikan. Thumma intahat bidzalik, dan berakhirnya juga dalam masalah tauhid, yaitu ketika akan wafatnya menyatakan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, memperingatkan dari bahaya menjadikan kuburan sebagai sesembahan, sebagai tempat ibadah. Bal qad haraba kullu mudhahir asyrik, bahkan mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya meruntuhkan semua bentuk-bentuk kesyirikan dan jalan-jalan kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan. Tsanian. Yang kedua. Habis lima, dua. Kenapa habis lima, dua? Hah? Kalau yang ingat kemarin akan tahu. Bukankah yang paling abroz, yang paling menonjol dari nasihat ada dua? Apa saja? Satu, tauhid. Dua, naam, ijtima', bersatu di atas hak. Maka ini yang kedua yang akan dibahas. Wa amma da'wah ila ijtima'il ummah. Adapun mengajak untuk menyatukan umat, wa tilafiha 'alal asas, dan menyatukan mereka di atas dasar yang sudah kita sebutkan. Di atas tauhid wa sunnah. Wa nahya 'an ikhtilaf, dan larangan untuk berselisih. Tafarruq, berpecah belah. Wa tahazzub, berhizib-hizib. Maka kita katakan, fanaqulu innal islam dinu tauhid wa ijtima'. Kita katakan bahwa agama Islam adalah agama tauhid dan agama ijtima', agama pengesaan dan agama persatuan. Pengesaan Allah SWT, sedangkan persatuan umat. Da'a ila dhalika kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah mengajak kepada persatuan ini kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallam. Wa adraka dhalika bi'umqin sahabatuhul kiram alaihimur rahmah, dan sudah didapati secara mendalam oleh para sahabat-sahabatnya yang kiram, yang mulia, semoga atas mereka rahmat waridwan dan keridhaan. Wa man taba'ahum, dan juga diikuti oleh orang yang mengikutinya dari kalangan tabi'in, yang mengikuti dengan ihsan, min a'immatil islah, dari para imam-imam yang membawa pembaharuan, imam-imam yang mengajarkan islah, perbaikan-perbaikan, wal huda wan nusah, yang membawa bimbingan, yang membawa nasihat bagi ummah. Ini para ulama, diikuti para sahabat oleh para tabi'in dan para ulama, semuanya mengajarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bercerai-berai. Sebelum datang Islam, kaum jahiliyah, mereka bercerai-berai, saling membunuh, saling berperang, saling bertikai, bahkan siapa yang kuat dia yang menang. Bangsa yang liar, tidak memiliki aturan, tidak memiliki hukum, tidak memiliki akhlak, mereka semua semaunya sendiri. Tapi setelah datang Islam, mereka bersatu. Kata Allah, ingatlah itu. Ni'mat Allah ya alaikum, ni'mat Allah atas kalian yang kalian tadinya bercerai-berai, tetapi fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersatu, dengan kenikmatan agama kalian menjadi bersatu. Aus dan Khazraj yang dulunya berperang terus sampai sekian lama, ternyata setelah datang Islam bersatu. Padahal sebelum datang Islam mereka semua berkata tidak mungkin Aus dan Khazraj bersatu. Bahkan sudah duriba mathal, sudah dijadikan sebagai peribahasa. Kalau sesuatu yang tidak mungkin damai, ini enggak mungkin damai sebagaimana enggak mungkin damainya Aus dan Khazraj. Sudah jadi mathal. Saking mereka melihat sudah turun temurun dari kakek ke bapak, bapak ke cucu, ke anaknya ke cucunya, pesannya sama. Ingat, mereka itu musuh kalian. Mereka hutang darah pada nenek moyang kalian. Balaskan dendam nenek moyang kalian pada mereka. Itu pesannya. Ternyata setelah datang Islam, bisa bersatu. Sampai mereka semua terheran-heran. Bisanya dua golongan yang 100 tahun berperang bisa berdamai. Limadha atau dengan apa? Bimadha istama'u bihadha ad-din al-hanif, dengan agama tauhid. Mereka bersatu padu dengan agama Islam, dengan ajaran yang sempurna. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Dalam surat Al-An'am 153. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum. Dengan fa. Sebabiyah. Yang maknanya? Akibatnya. Jangan mengikuti jalan-jalan lain. Niscaya akibatnya tafarruq. Fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Wa amarallahu fi ayatin katsirah, dan Allah perintahkan dalam sekian banyak ayat, seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang Allah turunkan pada kalian dari Rabb kalian. Jangan ikuti yang lainnya dari wali-wali. Sedikit sekali kalian yang mau ingat. Allah perintahkan untuk beriktisam dengan tali Allah, untuk menjalani jalan Allah, untuk mengikuti ketaatan pada Rasulnya dan mengikuti kitabnya, dan mereka bersatu di dalamnya. Wa ittikhadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatan, dan menjadikan Nabi sebagai uswah teladan. Lita'talifa ala dhalikal qulub, agar hati ini jinak bersatu. Wa nufus wal masya'ir, agar jiwa-jiwa kita ini bersatu. Akhwani fi din, a'azzakum Allah. Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah bahwa dengan mengikuti sunnah, mengikuti jalan yang lurus, mengikuti jalan Allah, berpegang dengan tali Allah bersama-sama, maka hati akan dekat. Hati akan dekat. Akan ta'lif, yata'allaful qulub. Nah. Karena masalah penyatuan hati tidak bisa dengan pura-pura. Kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Kata siapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Kata laskar jihad. Bergabung dengan FPI. Bergabung dengan aliran kebebasan. Tenang. Bergabung dengan sekian banyak aliran. Bergandengan tangan. Panglimanya bareng-bareng. Kita bersatu. Tak bisa dikalahkan. Itu namanya persatuan pura-pura. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walaupun kalian infakkan seluruh apa yang di muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, tidak akan bisa. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah yang akan menjinakkan hati-hati mereka. Maka kadang-kadang terlihat sepertinya bersatu. Wah, bersatu dalam satu lapangan besar. Tahsabuhum jami'an. Kamu lihat sepertinya mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, tapi hati mereka berbeda-beda. Jauh berbeda-beda. Ada Syiah, ada Hizbi, ada Sururi, ada Sufi, ada Khawarij, ada segala macam. Nasallallahu alaihi. Maka yang namanya taklif bukan itu. Yang namanya taklif itu betul-betul hati dengan hati menyatu. Dan itu tidak bisa dibikin-bikin. Harus benar-benar dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Baru bisa terajut ukhuwah. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan ini pada sesi berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.